Kembali artisnya dari Kawan Raja Bolo, Dewo Uut Seni. Oke, kembali bareng Bolo Dewa juga. Kawan Raja, besar buat Mas Johan juga kawan-kawan.